subuh hari, sayup terdengar memecah sunyi, memohon restunya di Aidilfitri, bersyukur sujud pada Ilahi. Terlontar diri jauh di kota, tunaikan janji hasrat di hati. Indahnya pahit manis pengalaman di desa jauh ku tinggalkan. Tapi bergema di mana saja, di kota-kota dan juga desa, bergembira menyambut hari raya, riang di hari mulia. Desa yang lama ku tinggalkan, terhidang bila